pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya daya dina amparan sajadah abdi mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Jati daya deri pangumpatan daya deri pamuntangan mung Allah Pangeran Abdi, Pangeran Anu Sajati. Sajati.